bertiga, satu sendok pagi dan malamnya. Ada tiga madu alaminya, nutrisi terjaga bareng madu rasa. Nomor satu dari madu randu, nomor dua madu hutan kita, nomor tiga kelengkeng kaya rasa. Ingat madu rasa, satu dua tiga, madu rasa asli, satu dua tiga.